coba menghubungimu, namun kau diam membisu. Apa salahnya diri ini, kau siksakan hidupku. Pergimu ketika ku memerlukan cebisan kasih dan sayang. Aku inginkan cinta yang berkekalan, kau damba berpisah. Meninggalkan aku.